إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوان mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala. Membahas secara khusus kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dan kita berada di akhir kitab yang terbesar, tersahih dari seluruh kitab sesudah Al-Quran, dan ia adalah kitab ilmu terbesar di dalam Islam. Kita berada di tengah-tengah kitab Kitabut Tauhid. Yaitu bab yang ke-33. Sambungan dari bab yang sebelumnya. Masih berbicara mengenai salah satu sifat Allah Azza wa Jal, yaitu sifat Al-Kalam atau Al-Qaul. Ia adalah sifat zatiyah, dilihat dari asalnya dan juga sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, perbuatan dan pilihan Allah yang terkait dengan kehendak atau kemauan Allah. Yakni kapan Allah mau berbicara, Allah akan berbicara. Dan kepada siapa Allah berbicara? Seperti kepada para malaikatnya. Kapan saja Allah mau. Al-Imam rahimahullahu ta'ala memberikan judul bab, bab kalami Rabbi. firman Allah, yakni kalam, perkataan Allah, kalamir Rabb, perkataan Ar-Rabb. Ar-Rabb adalah nama atau sifat. Nama atau sifat. Nama dan si sifat. Namanya Rabb, Ar-Rabb. Nama Allah. Kalau kita berdoa gimana? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb, nama. Sifatnya rububiyyah. Seperti Al-Ilah. Al-Ilah salah satu nama dari nama-nama Allah. Sifatnya adalah Al-Uluhiyyah. Kalamir Rabb, firman Allah, perkataan Allah ma'a Jibril, kepada Jibril, wa nija'illahil malaikati, dan seruan Allah kepada para malaikatnya. Berarti Allah tidak hanya berkata yang masuk ke dalam Al-Quran saja. Al-Quran adalah kalamullah, kitab. Tapi selain itu Allah berbicara kepada Jibril, kepada para malaikat, kepada al-anbiya, para nabi. Nah, kalam itu pembicaraan Allah secara hakiki dengan suara dan huruf. Wa qala Ma'mar, berkata Ma'mar, yakni Ma'mar huwa Abu Ubaidah, Ma'mar ibnul Musanna al-Lughawi. Ma'mar bin Musanna, salah seorang ahli lughah, bahasa. Beliau menterjemahkan dan menjelaskan secara lughah firman Allah, wa innaka latulaqqal Qur'an, surat An-Naml ayat 6. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, dan sesungguhnya engkau sungguh diberikan kepadamu, latulaqqa ay yulqa alayka, diberikan kepadamu, wa talaqqahu anta ay wa ta'khudhuhu anhum, wa mithluhu fatalaqqa adamu min rabbihi kalimat. Yani makna latulaqqa, menerima, diberikan. Seperti firman Allah, fatalaqqa Adam, Adam menerima, min rabbihi, dari Rabbnya, kalimat, beberapa kalimat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ini ayat 6, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang memberikan kepadamu Al-Qur'an adalah Allah yang namanya Hakimin Alim. Dan sesungguhnya engkau diberikan, yakni diberikan kepadamu Al-Qur'an. Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Karena itu, wa innaka latulaqqal Qur'ana Dari siapa? Min ladun. Dari sisi Hakimin Alim. Hakimin Alim Allah. Yang salah satu namanya Al-Hakim dan Al-Alim. Kemudian Al-Imam seperti kebiasaan beliau setelah memberikan judul bab, membawakan ayat, lalu membawakan tiga buah hadis yang sebagai dalil bagi bab yang beliau berikan. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ishaq, haddatsana Abdus Samad, haddatsana Abdul Rahman وابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نال جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينالي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء وَيُدْعُوا لَهُ الْكُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ. Terus. حدثنا كتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جندر حدثنا شعبة عن وصيل عن المعرور قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. نعم. حديث yang pertama penunjukkan dalilnya tegas dan jelas. Al-Imam rahmatullahi alaihi meriwayatkan dari syekhnya yaitu Ishaq bin Mansur Abdus Samad bin Abdul Waris dan seterusnya sampai kepada أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سسنقوني الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا apabila mencintai seorang hamba نادى جبريل. Allah memanggil, menyeru kepada Jibril. Asyahid di sini. Nada Jibril. Sesuai dengan judul bab. Ma'a Jibril. Nada Jibril. Allah menyeru, memanggil Jibril. Inna Allaha qad ahabba fulanan. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Disebut namanya. Fa'ahibbahu, maka cintailah olehmu si fulan itu. Atau terjemahan lebih singkat lagi, cintailah ia. Cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. ثم ينادي جبريل في السماء Kemudian atas perintah Allah, Jibril menyeru kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, "Inna Allah qad ahabba fulanan." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. "Fayuhibbuhu ahlus samai fa'ahibbuhu," kata Jibril, "fa'ahibbuhu," maka cintailah oleh kalian si fulan itu. "Fayuhibbuhu ahlus samai," maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu "wayudha'u lahul qabul fi ahlil ardh," maka diletakkanlah untuk si fulan al-qabul, diterima, yakni dicintai oleh penduduk bumi. Nah, hadis ini memberikan sejumlah ilmu selain judul bab yang diberikan oleh al-imam, juga menjelaskan Allah mempunyai sifat mahabbah. Sifat mahabbah, cinta, sifat mahabbah. Kemudian juga diantara faedah hadis yang mulia ini, besarnya mahabbah Allah, kecintaan Allah itu. Kalau Allah telah mencintai seseorang, maka besarlah dia di langit dan besarlah ia di bumi. Nah, jalan menuju kecintaan Allah, yakni mengimani Allah dan Rasulnya, dan ittiba'ur Rasul, dan seterusnya apa yang Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan. Di antara fawaid lagi, bahwa kita harus mencintai apa yang Allah cintai. Tidak boleh berlawanan. Allah mencintai keimanan, maka kita mencintai keimanan. Lihat Jibril. Apabila Allah, kata Allah, kata Rasulullah SAW, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idha ahabba abdan nada Jibril." Allah apabila mencintai salah seorang hamba, Allah memanggil Jibril. "Inna Allah," Allah berfirman kepada Jibril, "Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia, si fulan itu. Yani hendaklah engkau juga mencintai si fulan. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, para malaikat, agar mencintai si fulan. Memberitahukan bahwa Allah Rabbul Alamin mencintai si fulan. Maka hendaklah kamu semuanya mencintai si fulan. Tidak boleh menyelisihi. Ini tauhid. Ini akidah yang besar. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang Allah benci. Oleh karena itu, ta'rif ibadah, kalau berkaitan dengan perbuatan, maka ia adalah segala yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin Allah mencintai bid'ah. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sunnah. Itu hadis nomor 7485. Hadis pertama. Hadis kedua 7486. Telah berulang kita membacanya. Asy-syahid yang menjadi penunjukkan dalil di situ adalah "Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim." Allah bertanya kepada para malaikat. Hadis ketiga 7487. (tuh) Dari mana penunjukan penunjukan dalilnya? Ini istinbat. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Atani Jibrilu." Jibril datang kepadaku. "Fabasharani." Maka Jibril memberi kabar gembira kepadaku. Apakah Jibril akan memberi kabar gembira begitu saja dari dirinya tanpa perintah dari Allah? Tidak mungkin. Tentu ini atas perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kabar gembira itu? Annahu man mata la yushriku billahi syai'a. Sesungguhnya siapa saja yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Yani siapa saja dari umat ini yang mati dan ia tidak membawa dosa syirik, pasti dia akan masuk jannah, baik secara langsung maupun melalui azab di neraka yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wa in saraqa wa in zana. Meskipun dia mencuri dan berzina. Qala wa in saraqa wa in zana. Karena mencuri dan berzina syirik bukan? Kan. Ia adalah maksiat besar. Orang yang mengerjakan maksiat besar tidak keluar dari Islam. Menunjukkan bahwa ahlul kiblah, ahlul tauhid, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak kekal di neraka. Bab ke-34, sambungan dari bab sebelumnya, masih berbicara tentang kalamullah. Tetapi ini agak lebih khusus karena ia berbicara tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dari ilmunya Allah. Sedangkan ilmu adalah sifat Allah. Karena itu para ulama mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran kalamullah, kalamullah sifat Allah. Al-Quran dari ilmu Allah, ilmu adalah sifat Allah. Mengatakan Al-Quran makhluk berarti Allah itu makhluk. Maha suci Allah subhanah dari apa yang mereka katakan. Dibawakan oleh Al-Imam bab qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 166. Di sini dibawakan potongannya, anzalahu, Allah menurunkannya, domirhu kembali kepada Al-Quran, bi'ilmihi, dengan ilmunya, wal malaikatu yashhaduna, sedangkan para malaikat menyaksikannya, yakni menjadi saksi bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah turunkan Al-Quran bi'ilmihi, dengan ilmunya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari ilmu Allah. Sedangkan al-ilmu sifat bagi Allah. Dan salah satu nama Allah adalah al-alim, yang sifatnya adalah al-ilmu, berilmu. Ayat 166. Ahem. Ini merupakan jawaban ayat 166 ini. Kan langsung. Lakinillahu. Akan tetapi Allah yashhadu, menjadi saksi bima anzala ilaika, apa yang Allah turunkan kepadamu. Anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun menyaksikan. Wakafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi bagimu. Lafal lakin ini sambungan dari sebelumnya, yakni ada yang menggugat, meminta, mengapa Al-Quran tidak turun sekaligus seperti Taurat yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada Musa sekaligus. Ini permintaan Yahudi di ayat 153. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzil alaihim kitaban minas sama', meminta kepadamu ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud al-Yahud. Orang-orang Yahudi meminta kepadamu agar diturunkan, yakni engkau menurunkan kepada mereka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka satu kitab langsung dari langit. Kata Allah, faqad sa'alu Musa akbar min dhalika. Sungguh mereka dahulu pernah meminta kepada Musa lebih besar dari itu. Faqalu, mereka mengatakan, meminta, arinallaha jahratan, perlihatkanlah Allah kepada kami secara terang-terangan. Fa'akhadathumus sa'iqatu bidhulmihim. Lalu kilat petir menyambar mereka disebabkan kezaliman mereka. Ya'ani arinallaha jahratan. Ya, itu lebih besar kata Allah dari sekedar turunnya Al-Quran secara langsung. Satu kitab turun. Maunya orang Yahudi itu turun Al-Quran sekaligus gini. Tidak berangsur. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membeberkan, membuka auratnya orang-orang Yahudi ini satu persatunya sampai pada ayat 160. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi. Qala Mujahid, al-imam membawakan sebuah al-athar, namanya al-athar. Yang menurut Al-Hafidh dimausulkan oleh Al-Imam Al-Firyabi dan Ibn Jarir At-Tabari dari jalan Ibn Abi Najih Al-Mujahid. Bilab minas sama'is sabi'ati ilal ardis sabi'ah. Berkata Mujahid, yatanazzalul amru bainahun, turun urusan diantaranya, yakni yang dimaksud bainas sama'is sabi'ati wal ardis sabi'ati, diantara langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lapis. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat dalam surat apa? At-Talaq. Dalam surat At-Talaq. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan bumi seperti itu, yakni tujuh lapis bumi ke bawah. يتنزل الأمر بينهن, ini dia perkataannya. يتنزل الأمر بينهن, turun perintah. Perintah ini, perintah Allah berarti kalam, kalamullah. Di antaranya, di antara mana? Di antara langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. لتعلموا, agar kamu mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Yani ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Nah, bab ini ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu Allah yang menurunkannya kepada hamba dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat bagi Allah. Al-Quran turun bi'ilmihi, dengan ilmu Allah. Ilmu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Dengan demikian, maka Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Kita lihat, Al-Imam membawakan tiga buah hadis dari hadis nomor 7488 sampai 7490. Silakan Suhail. Hadatsana Musaddad, hadatsana Abdul Ahwas, hadatsana Abu Ishaq Al-Hammami an Al-Bara' ibn 'Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul alhamd, أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتاب الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا. حدثنا كتيبة بن سعيد, حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريعا, اللهم منزل الكتاب سريع الحساب, احسم الأحزاب وزلزلهم. زاد الهميدي, حدثنا سفيان, حدثنا ابن أبي خالد, سمعت عبد الله, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, حدثنا مسدد عن حشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت يا أنزلت أنزلت أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة, فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به, فقال الله تعالى, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون, ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا, أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. Hadis yang pertama telah kita baca beberapa kali. Itu hadis nomor 7488. Asy-syahid amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Hadis yang kedua 7489 juga penunjukan dalilnya jelas. Allahumma munzilal kitab. Hadis yang ketiga 7490 Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah mengenai firman Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan engkau jaharkan, yakni terlalu keras bacaanmu, dan juga jangan terlalu pelan. Qala, berkata Ibnu Abbas, unzilat, ini asyahid di sini, diturunkan ayat tersebut, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersembunyi, yakni dakwah sirriyah di Makkah, di awal dakwah. Fakana idza rafa'a sautahu, maka apabila beliau mengeraskan bacaan Qur'annya, sami'al musyrikun, orang-orang musyrikin mendengar. Fasabbul Qur'ana, lalu mereka mencaci maki Al-Qur'an. Mencaci maki Al-Qur'an. Wa man anzalahu, dan yang menurunkannya. Wa man jaa bihi, dan yang datang dengannya. Yang datang membawanya. Ini bisa anzalahu Jibril, dan yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala, dan Allah taala kemudian berfirman menurunkan ayat, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, yakni la tajhar bi salatika hatta yasma' al musyrikun. Jangan kau keraskan bacaan salatmu, bacaan Qur'annya, sehingga orang-orang musyrikin saat itu mendengar lalu mencaci maki. Wala tukhafit biha an ashabika fala tusmi'uhum, jangan juga engkau pelankan dari sahabat-sahabatmu yang salat bersamamu, maka engkau tidak memperdengarkan kepada mereka bacaan Quran yang mereka bisa hafal dari bacaanmu, menyimaknya. Wabtagi baina dzalika sabila, carilah jalan di antara itu keras dan tidak. Asmi'hum wala tajhar, perdengarkan bacaanmu kepada mereka, sahabat-sahabatmu yang salat bersamamu, wala tajhar, dan jangan engkau keraskan. Hatta ya'khudhu 'anka al-Qur'an, sampai atau sehingga mereka dapat mengambil, mereka di sini adalah para sahabat, dapat mengambil darimu Al-Quran. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi penyebab orang mencaci maki Al-Quran. Kaum musyrikin mencaci maki Al-Quran. Karena itu pengeras ketika sedang sholat mungkin terdengar di masjid saja. Untuk adzan, karena ia merupakan pemberitahuan, maka suaranya keluar. Ketika sholat, cukup di dalam suara dalam, ya, suara dalam. Juga jangan perdengarkan Quran nanti keluar kalau mungkin sebagian kaum musyrikin, orang-orang kufar, dan juga membebani manusia karena kita diperintah mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Ya, barangkali ini ikhwan, karena bab ke-35 juga lanjutan dari bab-bab sebelumnya, masih berbicara tentang apa? Kalamullah. Tetapi hadisnya banyak sekali, sampai 17 buah hadis bab ke-35 ini. Barangkali pada pertemuan yang akan datang kita akan membacanya insyaallah taala. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sana sih. Ustaz, pertama, ya, Allah mencintai fulan, apakah sama dengan Allah meridhai fulan, atau juga Allah menjadikan fulan kekasihnya? Bagaimana kedudukan Islam? Lebih kurang atau sama, Ustaz, tentang ya, kecintaan Allah, ridha Allah, dan kekasih Allah. Iya, kurang lebih sama. Karena tidak mungkin Allah mencintai tanpa keridhaan. Nah, antum udah kemarin tanya? Udah, yang lain, kasih kesempatan yang lain. Iya. Mengenai kalam Allah, di antara dalil mukhalifin, Allah itu tidak berbicara dengan huruf, karena kalau Allah berbicara dengan huruf, yastalzim man Allah yatajazza. Pada Sabtu kemarin hadir enggak? Enggak hadir. Sudah saya jelaskan. Terus saja. Lepas. Apa maksud yatajazza? Yatajazza terbagi-bagi. Kan huruf. Huruf itu sekarang berbicara, yakni mazhab mereka tidak mengimani bahwa Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, masyiahnya. Karena kalau masyiah itu dia berbicara, sekarang berbicara, besok berbicara, ada gitu. Itu terbagi-bagi maknanya. Terbagi-bagi maknanya. Dan itu tidak, mereka menafikan itu. Menafikan itu. Padahal cukup kita berpegang laisa kamitslihi syai'un. Maka mazhab salaf, mazhab yang jelas, nyata, terang, dan tidak ada kesamaran, serta mudah sekali dipahami. Allah berbicara bisautin wa harfin, titik. Bisautin wa harfin, dengan suara. Ya Allah berfirman, ya Musa innani anallah, ya Jibril, dan lain sebagainya. Dengan suaranya, itu firman Allah, kalam. Kalam itu terdiri dari apa? Alangkah mudahnya manhaj salaf itu. Ia berjalan sesuai dengan dalil dan tidak keluar dari dalil, dan tidak mentahrifnya. Bab sebelumnya kan, bab ke-32 Al-Imam memberikan judul bab dengan membawa ayat Al-Quran. Allah berfirman, yakni para malaikat yang mendengar kalamullah di langit sana bergetar hati mereka takut, sehingga apa yang Allah bicarakan itu karena saking takutnya mereka hilang. Karena itu mereka bertanya, qalu madza qala rabbukum, bertanya kepada yang di atasnya, saling bertanya satu dengan yang lain, madza qala rabbukum, apa yang Rabbmu firmankan. Qalu, mereka menjawab, al-haq. Imam Bukhari mengatakan, walam yakul madza khalaqa rabbukum, mereka tidak mengatakan apa yang Rabbmu ciptakan, tidak. Berarti kalamullah bukan makhluk. Kemudian al-Imam membawakan dua buah al-athar, dua buah hadis, bukan athar, dua buah hadis muallaq. Yang di hadis itu, فَإِذَا فُزِّئَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ السَّوْتِ الشاهد وسكن الصوت. Kemudian hadis yang kedua, يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ بِصَوْتٍ. صوت tentu terdiri dari huruf. Kemudian dibawakan hadis-hadis ini. Ya. Ada di belakang tadi mau tanya mana? Iya. Kemari, ke depan. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis 7485 itu di akhirnya, maka tadi dapat diterima di kalangan para penghuni cintanya itu kan, maka para penghuni langit pun mencintainya, dan dia dapat diterima di kalangan para penghuni bumi cintanya. Afwan, tapi saya lihat, maaf, bagaimana ciri-ciri seperti bagaimana para sahabat dan rasulat kok dimusuhi juga dengan orang-orang lain itu, gimana ciri-cirinya, gimana? Karena kalau dicintai berarti semua menyukai, tapi dimusuhi juga. Seperti Nabi ada yang musuh, sahabat juga, juga para salaf dahulu juga dimusuhi. Itu ciri-cirinya gimana? Berkenaan dengan hadis semua. Nah, pertanyaan bagus. Pertama, yudha'u lahul qabul fi ahlil ardh, yakni orang-orang yang beriman yang mencintai mereka. Orang-orang yang beriman yang mencintai mereka. Yang kedua, al-anbiya wal mursalin, dan ya khususnya itu tadi, mereka dimusuhi oleh manusia karena manusia tidak melihat kebenaran mereka, menutup mata akan kebenaran mereka. Andai kata manusia itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menantangnya agar orang-orang yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia sendiri-sendiri atau berdua atau bertiga berjamaah meneliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebenaran. Di dalam surat apa? Surat Saba ayat 46. Qul innama a'idzukum biwahidatin. Katakan hai Muhammad kepada mereka, aku akan menasihati kamu dengan satu perkara. A'idzukum biwahidatin. Apa itu? Antakumu lillah. Kamu berdiri tegak karena Allah. Yani untuk mencari kebenaran, ikhlas, tinggalkan asabiyah kamu, kepanatikan terhadap kaummu dan lain sebagainya. Tapi antakumu lillah masna wa furada, berdua atau sendiri, yakni berjamaah atau sendirian. Thumma tatafakkaru, kemudian kamu berfikir. Asyahid di sini berarti orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka terkukung, tertutup hatinya karena kekufuran mereka, pembangkangan mereka, terbenamnya mereka dalam taklid, asabiyah mereka terhadap hizibnya dan seterusnya. Tetapi ada jalan keluar dari semua itu dengan izin Allah. Mereka bersihkan hati mereka dari kemarahan, dari kebencian, dari hasad, tapi ingin benar-benar mengetahui betulkah orang ini seorang nabi dan rasul atau bukan. Berkumpullah kalian berjamaah atau sendirian, kaji dengan akal kalian, teliti apakah Al-Quran ini perkataan Muhammad atau dia perkataan Rabbus samawati wal ardh. Thumma tatafakkaru, kalau mereka lakukan ini, ma bisahibikum min jinnah, teman kamu itu bukan orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh kaum musyrikin sebagai orang gila. Tuduhan, cacian, makian. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Tidaklah dia melainkan sebagai pemberi peringatan kepada kamu di hadapan siksa yang sangat besar. Yakni jika kamu tidak beriman, maka kamu akan mendapat azab. Lihat ayat yang mulia ini. Allah jalla dzikruhu menantang seluruh manusia yang tidak atau belum beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk meneliti beliau dari ujung rambut sampai kakinya, dari awal perjalanan sampai berakhirnya, dan risalah beliau yang demikian besarnya yang juga dibawa oleh para nabi yang sebelum beliau. Maka bangkitlah sebagian manusia mengikuti nasihat ini. Dan Rabbuna Jalla wa'ala memberikan hidayah kepadanya, dan masuk Islam. Orang mau berpikir. Dahulu ada seorang nakoda, kapten kapal Inggris, yang berlayar dari Inggris ke India. Biasa, dia kapten kapal, membawa kapal yang besar dan mengarungi ombak yang besar sekali di lautan India. Takdir Allah, kapten kapal ini memperoleh, mendapat terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Lalu dia membacanya, dan sampailah pada ayat وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Dan kepunyaan Allah kapal-kapal yang besar sekali yang mengarungi lautan lepas seperti gunung. Kapten ini takjub. Al-Quran berbicara tentang kapal-kapal besar dan ombak-ombak besar, kapal-kapal besar yang mengarungi lautan, walhal pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Maka sesampainya di India, seperti kebiasaan dia, ya, kapten kapal Inggris, dan kita tahu bahwa Inggris menjajah India, maka dia mendatangi para ulama. Dan dia bertanya, pernahkah Nabi kamu berlayar? Lihat, dia berpikir, meneliti. Pernahkah Nabi kamu berlayar? Dijawab oleh para ulama, pernah tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan Nabi SAW tidak pernah berlayar. Kapten ini kemudian melanjutkan penelitiannya dan membaca ayat-ayat. Dan kita tahu, Rabbuna Jalla Dzikruhu menjelaskan tentang kapal dan lautan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan itu tentu sangat menyenangkan seorang kapten kapal besar ini. Al-Quran berbicara tentang kapal, tentang laut, yang pada waktu itu manusia belum seperti sekarang ini. Allah Jalla Dzikruhu memberikan hidayah kepadanya. Kemudian dia masuk Islam dan tinggal di Mesir. Dan terkenal namanya dengan nama Mr. Abdullah. Berpikir. Pernah lagi, salah seorang ahli bedah orang Prancis setiap dia mengobati pasien seorang muslim, dia menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mendustakan. Kamu percaya kepada Muhammad? Begitulah kurang lebih. Ya, setiap Muslim pasti akan menjawab apa? Amantu, saya beriman. Tapi tidak bisa memberikan hujjah. Namanya juga orang-orang awam. Saya beriman. Saya tidak percaya. Saya sudah baca Quran. Begitu. Takdir Allah lagi. Dia mengobati seorang raja, Malik Faisal rahimahullah ta'ala. Malik Faisal yang juga pernah berkunjung ke Indonesia. Dokter ini bertanya seperti kebiasaan dia. Ya, tentang Rasulullah SAW. Dia tidak percaya. Saya sudah baca Quran. Maka kata Malik Faisal, antum baca dengan bahasa apa? Ya, terjemahan. Terjemahan. Coba antum baca dengan bahasa aslinya. Ah, kalah dia. Kalah. Dia berhadapan dengan orang alim, raja lagi. Baca dengan bahasa aslinya Al-Quran. Ini berbeda kejadiannya dengan Mr. Abdullah tadi. Abdullah tadi kapten kapal Inggris, dia tidak mendustakan, tidak membangkang, dan tidak mengajak orang murtad. Beda. Ini keajaiban takdir Allah Jalla Dzikruhu. Dan keajaiban Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, tidak lewat satu zaman, melainkan dia menampakkan kebenarannya. Demikian juga pembawa Al-Quran, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dokter ahli bedah ini pun kemudian diizinkan oleh Malik Faisal untuk tinggal di Saudi Arabia dan belajar bahasa Arab sampai dia paham dan tidak disuruh masuk Islam. La ikraha fid din. Agar dia apa? Tafakkur. Berfikir. Maka dia belajar sekian tahun, bukan satu tahun, dua tahun. Sampai dia alim tahu. Maka dia telitilah Al-Quran dari bahasa aslinya. Dan dia buat perbandingan dengan Injil. Kemudian sains modern. Dia menemukan kebenaran Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang menyuruh dia masuk Islam. Bahkan ketika dia menulis kitab perbandingan antara Al-Quran dan Injil dan ilmu pengetahuan, dia belum masuk Islam. Tapi dia sudah menemukan bahwa ini betul wahyu. Tidak mungkin manusia mengatakan seperti ini. Belakangan dia baru masuk Islam. Tapi pembicaraannya tentang hadis perlu diluruskan. Dan kejadian-kejadian banyak yang orang berpikir siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia bawa ini, Al-Quranul Karim. Maka akan tampak jelas. Seperti kata Allah tadi. Kalau kamu mau berfikir dengan syarat ikhlas, hilangkan semua keta'asupan, kepanatikan buta. Kamu berdiri lillah karena Allah. Seperti dua contoh tadi. Dari orang-orang yang sangat cerdas. orang-orang besar pasti akan mengenal Islam. Hanya kesombongan yang menghalangi mereka. Lihat Fir'aun. Fir'aun tahu bahwa Musa itu benar. Tapi kesombongan, pembangkangan, kedurhakaan, kekufuran. Karena itu jawabannya, hujjah para nabi dan rasul tidak terbantahkan. Dan mereka telah menegakkan kebenaran, walaupun dimusuhi, ditentang oleh seluruh umat manusia. Ini al-qabul. Lihat Nabi Allah, Khalilur Rahman, Ibrahim, alaihi salatu wassalam. Sedikit yang beriman kepada beliau. Tapi dia telah menegakkan tauhid di permukaan bumi ini. Sehingga kaumnya dan manusia saat itu tidak sanggup membantahnya. Ya. Barangkali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.